Hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada di wilayah Barlingmas Cakep, rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin, bab tentang tafakkur fi khalqillah, memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk semakin menambah keyakinan kita dalam beragama, dalam menambah istiqomah kita dalam menempuh agama Islam ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pada malam hari ini kita akan membahas satu hadis yang beliau sebutkan dalam bab at-tafakkur fi 'azimi makhluqatillah, tentang tafakkur memikirkan keagungan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya cuma satu, dan hadis ini pernah disebut oleh Al-Imam An-Nawawi pada bab sebelumnya. Beliau menyebutkan dalam babul muraqabah, bab al-muraqabah, yaitu hadis al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Akan saya sebutkan hadis tersebut, ya. Hadis ke-66. Kalau di bab sebelumnya itu adalah hadis ke-66 dari sahabat Abu Ya'la, ya, dari sahabat Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, menghitung-hitung dan senantiasa mengoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan berupaya keras beramal mempersiapkan diri untuk menghadapi segala perkara yang terjadi setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Sebaliknya, wal ajizu, orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Orang yang membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia berangan-angan kosong kepada Allah. Ya, ini hadis ini membedakan antara orang yang cerdas dan orang yang lemah. Ya. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung kesalahan dirinya, mengoreksi, mawas diri. Kemudian berusaha keras untuk beramal mempersiapkan kematian. Orang yang lemah sebaliknya, santai-santai mengikutkan atau mengikuti hawa nafsunya, pingin apa saja dia kerjakan, pingin makan apa saja dia makan, ya, ingin mengucapkan apa saja dia ucapkan tanpa memikirkan baik buruknya dan tanpa memikirkan akibat kesudahannya. Ya, ada perkataan yang buruk secara murni dia ucapkan. Ada perkataan yang baik tapi ketika diucapkan akibatnya buruk. Enggak peduli, pokoknya dia ucapkan. Jadi tanpa perhitungan. Ya. Ini perbedaan orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa Al-Imam At-Tirmidzi menghukumi hadis ini hadis yang hasan, ya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Bahkan Al-Imam Al-Hakim mengatakan sahih ala syartil Bukhari. Hadis ini sahih sesuai persyaratan Imam Bukhari. Akan tetapi di antara peneliti hadis mengatakan bahwa di antaranya adalah penulis buku apa namanya? Bahjatu An-Nadhirin, ya, Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Beliau mengatakan hadis ini isnadnya atau sanadnya dhaif sekali, ya. Akan tetapi walaupun hadis ini dhaif, tetap bisa diambil faedahnya, ya, kata beliau. Karena apa? Karena banyak dalil lain yang mendukung maknanya. Ini yang sesuai dengan maknanya. Seorang yang mempersiapkan diri, betul-betul menghitung-hitung, ya, melihat apa yang harus dia kerjakan untuk mempersiapkan kematiannya. Ini ada dalil yang lain yang mendukung makna ini. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala yang sering kita dengar. Ya, firman Allah yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang dia kerjakan untuk keesokan harinya, yang untuk kematiannya. Maka hadis ini sesuai dan sejalan dengan ayat-ayat tersebut. Untuk mempersiapkan ciri orang-orang yang beriman itu adalah yanzur ma qaddamat nafsuhu lighadin. Dia senantiasa mengamati apa yang telah dilakukan jiwanya untuk menghadapi hari esok. Ya. Demikian juga firman atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yaqul khairan au liyasmu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ucapkan yang baik atau diam. Siapa ini? Orang yang penuh perhitungan dalam bicara, ya. Orang yang sangat penuh perhitungan dalam berbicara. Jadi dia akan memilih kata-kata. Karena kata-kata itu ada yang baik, murni baik, itu yang dia ucapkan. Atau kata-kata itu baik dan berakibat atau kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Dan ketika diucapkan menimbulkan akibat yang baik, maka ini yang diucapkan. Ini dua, kalimat yang murni baik atau yang apa namanya bisa menimbulkan akibat kebaikan. Kata-kata baik yang menimbulkan akibat kebaikan, kata-kata yang dominan kebaikannya dan menimbulkan kebaikan ketika diucapkan. Ada kata-kata yang murni buruk, ini tidak boleh diucapkan, ya, tidak boleh diucapkan. Ada kata-kata yang baik, tapi kalau diucapkan menimbulkan madharat. Kata-kata baik, tapi kalau diucapkan menimbulkan madharat. Mungkin kurang pas pada orang-orang tertentu. Ya. Pada orang-orang tertentu mungkin kurang pas. Atau mungkin pada kesempatan yang kurang tepat. Sehingga orang itu harus meninggalkan kata-kata ini. Falyakul khairan. Katakan yang baik. Au liyasmut. Atau kata-kata yang tidak baik dan tidak buruk. Maka seorang yang beriman harus meninggalkannya. Kenapa? Sia-sia. Kata-kata yang tidak baik dan tidak buruk. Jadi kalau boleh dipilah-pilah, kata-kata ada berapa? Ada lima. Yang murni baik, yang murni buruk, ya. Yang dominan kebaikannya, dan kalau diucapkan menimbulkan kebaikan. Atau yang dominan keburukannya, ya, yang dominan keburukannya. Kemudian yang tengah, yang mubah. Dari lima ini, yang diucapkan oleh seorang mukmin yang mana? Yang dua saja. Yang murni kebaikan atau yang apa? Dominan kebaikannya. Jadi orang yang beriman itu teliti. Kenapa dia teliti dengan apa yang akan dia ucapkan? Karena lisan itu banyak menjerumuskan manusia dalam kehancuran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yukabbun nas ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah yang menjerumuskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah yang menjerumuskan manusia, yang membuat mereka disungkurkan di atas wajah-wajah mereka, tidak lain, tidak bukan, adalah karena perbuatan lisan mereka. Ya, perbuatan apa? Lisan mereka. Ini banyak dalil-dalil yang menguatkan bahwa seorang yang cerdas, seorang yang mukmin harus penuh perhitungan. Dana nafsahu wa alima lima ba'dal mauti. Betul-betul memperhitungkan, mengoreksi, menghitung-hitung dirinya dan bekerja, beramal untuk hari esoknya. Tentunya beramal itu ada dua macam. Beramal berupa mengerjakan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Karena amal itu ada dua, mengerjakan atau meninggalkan. Jadi kalau meninggalkan pun dikatakan beramal, ya. Mengerjakan keburukan atau mengerjakan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Baik, dengan demikian kita menyelesaikan bab ini dalam hadis ini, ya. Dan insyaallah ta'ala kita akan segera masuk pada bab yang baru, yaitu bab ke-10 dari kitab Riyadhus Salihin yang diberi nama oleh penulisnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu al-mubadarati ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab tentang bersegera, al-mubadarah ilal khairat, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wahathi, dan motivasi, ajakan kepada siapa? Untuk setiap orang yang tawajjaha li khairin, yang menghadapi sebuah kebaikan, yang sedang melaksanakan sebuah kebaikan, alal iqbal, untuk segera melaksanakannya, bil jiddi, dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddudin, tanpa ragu-ragu, ya. Jadi bab ini ada dua, segera mengerjakan kebaikan, dan kalau sudah mengerjakan kebaikan, sungguh-sungguh dan jangan ragu-ragu. Itu bab yang baru, ya. Kemudian al-muallif, penulis kitab Riyadhus Salihin ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, menyebutkan beberapa ayat. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 148, kemudian surat Ali Imran ayat 133, dan beberapa hadis, ya, dan beberapa hadis, cukup banyak hadisnya, ya. Dari hadis ke-87, ya, sampai hadis ke-94, ya, cukup banyak hadisnya. Taib, baiklah, kita akan membaca satu demi satu apa yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 148, ya, dalil yang menunjukkan bahwa kita ini harus bersegera dalam kebaikan, dan kalau sudah masuk dalam kebaikan, sungguh-sungguh. Kata beliau, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam mengerjakan kebaikan, dalam mengerjakan segala kebaikan. Ayat ini atau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersegera melaksanakan kebaikan dan berlomba-lomba menjadi orang yang paling apa? Yang paling pertama dalam kebaikan. Ini yang angel ini. Ya. Segera mungkin bisa, tapi berlomba-lombanya kadang belum muncul. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan hanya segera, tapi apa? Berlomba-lomba. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin beliau nanti akan menyampaikan bahwa pada bab ini bukan hanya sekadar berlomba-lomba saja, akan tapi bagaimana seseorang itu juga apa? Bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita misalnya sudah dengar azan, ya sudah bersegera. Tapi bukan hanya segera, bukan hanya mubadarah, tapi sungguh-sungguh sampai menjadi orang yang berada pada safra yang pertama misalnya. Demikian dalam semua bidang seperti itu. Baiklah. Kemudian ayat yang kedua, ya, dalam ayat yang kedua Allah surat Ali Imran ayat 130-133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian menuju ampunan. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan surga. Yang arduha, yang lebarnya selebar langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman. Yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya untuk bersegera mengerjakan seluruh kebaikan. Dan bersegera untuk mendapatkan ampunan serta surga dari Allah Subhanahu wa taala yang luasnya, bukan luasnya ya, yang lebarnya. Ya, ini baru lebarnya. Lebarnya selebar langit-langit dan bumi. Maka di sini ada pertanyaan. Lebarnya saja seperti itu, lah panjangnya. Ya, tentu lebih panjang, ya. Mungkin ada yang mengatakan, kata Syekh Salim di sini, kalau ada yang mengatakan, kalau surga itu luasnya atau lebarnya selebar langit dan bumi, lah neraka di sebelah mana? Ya, neraka ada di sebelah mana? Maka jawabannya adalah, sebagian ulama salaf menjawab pertanyaan itu, ini kalau surga itu lebarnya sudah selebar langit dan bumi, terus neraka letaknya di mana? Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, idza ja'al lailu fa'ainan nahar. Kalau sudah malam, siang di mana? Ada enggak? Kalau sudah kita malam, ada siang enggak? Enggak ada siang? Ada enggak siang? Hilang sama sekali? Ada. Ada. Berarti ada? Ada ya berarti ya? Ya. Jadi kalau ada malam, siang ada enggak? Ada tapi di belahan yang lain. Ya. Maka di sini artinya, jadi ketika ditanya seperti itu, ulama mengatakan, ketika ditanya, lah kalau lebarnya saja sudah selebar langit dan bumi, terus neraka letaknya di mana? Penuh dong. Ini kan bayangan orang-orang yang bertanya. Apa kata para ulama? Ini sama, seperti halnya kalau sudah datang malam, siangnya kemana coba? Di belahan bumi yang lain. Ini diantara salah satu jawaban. Makna dari, apabila sudah datang malam, siangnya kemana? Arti dari kata itu adalah, ya di belahan bumi yang lain atau di belahan alam yang lain yang kita tidak tahu, ya yang kita tidak tidak tahu. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa surga itu di alam atas, sedangkan neraka itu di alam rendah. Ya. Surga itu fi asfali fi a'lal 'iliyyin, ya, fi 'iliyyin, di tempat yang tinggi, sedangkan neraka adalah di tempat yang sangat rendah, asfali as-safilin. Ya. Jadi tidak ada, tidak, kita tidak perlu bingung, ya. Ayat ini tidak bertentangan dengan adanya neraka dan surga. Dua-duanya tetap ada. Neraka ada tempatnya, surga juga ada tempatnya. Surga sangat luas, neraka tetap ada tempatnya sendiri. Ya, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Kita diperintahkan untuk bersegera mencari ampunan Allah dengan apapun. Dengan lisan kita mengucapkan banyak-banyak istighfar, astaghfirullahaladzim, atau Allahummaghfirli, rabbighfirli, dan seterusnya. Kata-kata yang menunjukkan kita ini memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegera. Atau kepada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kita. Karena setiap amal soleh itu akan menghapus dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi setiap amal soleh yang kita kerjakan itu akan menghapus keburukan yang pernah kita kerjakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan susulilah perbuatan buruk yang kau kerjakan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa dari perbuatan buruk yang kau kerjakan. Ya. Jadi amal-amal soleh yang kita kerjakan itu menghapus dosa. Dan ini yang memberikan motivasi yang kuat dalam diri kita. Harapan yang besar dalam diri kita. Dan menghindarkan diri dari keputusasaan. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Dosa hati, dosa apa lagi? Dosa lisan, dosa apa lagi? Dosa anggota tubuh. Apa saja dosa anggota tubuh? Mata kita, terus apa lagi? Telinga kita, terus apa lagi? Tangan kita, ya. Kemudian kaki kita dan seterusnya. Itu bisa dihapus dengan apa? Taubat, istighfar, dan amal soleh. Istighfar itu ibaratnya doa kepada Allah. Astaghfirullah. Bisa dikabulkan oleh Allah, bisa tidak. Sama seperti taubat. Bisa diterima oleh Allah, bisa tidak. Kemudian amal soleh. Wudu yang kita kerjakan. Setiap tetesan air wudu akan membawa apa? Kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Kita cuci muka, air menetes, akan membawa kesalahan yang dikerjakan oleh muka kita. Muka itu ada apa aja ya? Ada matanya, ya, ada hidungnya, ada mulutnya, Masya Allah. Tangan, kita basuh, tetesan air wudu akan membawa kesalahannya. Apakah dalam wudu untuk sholat 5 waktu saja? Enggak. Dalilnya wudu secara umum. Ya, wudu secara umum. Maka ini sangat memotivasi kita untuk menjaga apa? Wudu. Sering-sering ketika berhadas berwudu. Ini akan membawa tetesan-tetesan air akan menghapuskan dosa yang kita kerjakan. Kemudian juga melangkah ke masjid. Satu langkah ditulis dengan apa? Kebaikan dan diampunkan dari keburukan. Kemudian juga apa? Duduk menunggu sholat. Ya, seperti ini misalnya. antara maghrib dan isya. Sudah duduk menunggu sholat, kemudian mendengarkan apa? Majlis ilmu, ya. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, diterangkan. Maka ini adalah kebaikan, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afala adullukum ala ma yamhu bihil khataaya wa yarfa'u bihid darajat?" Mau enggak kalian aku tunjukkan kepada satu perkara yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dan bisa mengangkat derajat kalian? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah, tentu saja kami mau wahai Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isbaghul wudu 'alal makarih." Menyempurnakan wudu di waktu sulit. Cuaca dingin, ya. Atau mungkin rada ngreges, ya. Rada ngreges sekarang kan zamannya zaman apa? Ngreges, ya. Tapi kalau ngregesnya banget, boleh tayamum atau tidak? Khawatir kalau wudunya nanti nambah parah sakitnya, boleh tayamum atau tidak? Boleh, ya. Jadi suasana dingin, itu namanya isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit. Kemudian apa? Kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi kalau melaku jangan ombo-ombo. Kalau jalan menuju masjid jangan lebar-lebar. Biar hitungan langkahnya apa? Banyak. Ya. Biar bisa enggak lebar-lebar, caranya gimana? Aja ke susu. Berarti datangnya jangan mepet, ya. Dulu para ulama salaf, ulama terdahulu, sebagian mereka, ya, kana yuqarribu atau yuqarribu al-khutwah. Mereka memperpendek langkahnya. Kalau kita orang dewasa sekali langkah kan 50 cm sekitar. Dia memperpendek. Ya mungkin jadi berapa? 25 cm. Ya enggak perlu bawa garisan dikira-kira. Beliau sampai seperti itu. Langkahnya dipendek-pendekkan. Demi untuk apa? Memperbanyak langkah. Semakin banyak langkahnya, semakin besar kebaikan yang akan didapat. Ini baru melangkahnya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Wantidharus shalah ba'da shalah." Dan menunggu satu salat setelah satu salat sebelumnya selesai. Mudah-mudahan kita termasuk apa? Ribat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Itulah ribat. Ya, itulah ribat. Jadi ini proses untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belum nanti sholat lima waktunya. Yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aitum law kana inda babi ahadikum nahran, thumma yaghtasilu ahadukum fil yawmi khamsa marrat, ayabqa min daranihi syai'?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa pendapat kalian kalau depan rumah kita itu, depan rumah kalian ada sebuah sungai, sungai yang jernih. Kemudian dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Apakah bolotnya, bolot, daron, kotoran tubuhnya akan tersisa? Kira-kira gimana?" Moprol insyaallah, ya. Itu insya Allah moprol, bersih. Demikian juga sholat. Sholat itu seperti itu. Membersihkan kotoran tubuh kita. Alhamdulillah. Kita punya harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti menggampangkan. Tak gawe dosa disit. Kubarku ya apa? Sholat. Melakukan yang masjid ketimi. Ketimi. Ini memperpendek lah. Enggak. Bukan berarti menggampangkan. Kalau karena satu dan lain hal kita terjerumus ke dalam apa? Dosa. Kita masih punya harapan diampunkan oleh Allah begitu. Tapi tujuan kita adalah tidak melakukan apa? Tidak melakukan dosa. Tapi kalau terjerumus secara sesuai, kita mungkin tidak menginginkan hal itu, maka segera kita terbayang, nanti saya segera akan melakukan apa? Wudu, saya akan melangkah ke masjid, saya akan menunggu sholat, saya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera. Ya, sebelum terlambat. Baik. Ini adalah ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dengan demikian ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi selesai. Tinggal hadis yang disampaikan oleh beliau dalam bab ini. Saya kira sudah sampai waktu Isya. Ternyata belum. Akan saya bacakan satu hadis. Hadis nomor berapa tadi? 87 ya. Baik, baiklah. Bismillah. Qala al-Imam An-Nawawi wa ammal ahadits. Hadapun hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah melakukan amal soleh. Badiru bil a'mali, bersegeralah melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Fitanan, sebelum datangnya ujian-ujian, sulitan-kesulitan, fitnah. Kaqita'il laylil muzlim, yang datang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ya. Gimana kalau kondisi malam gelap gulita, tidak ada cahaya bulan, tidak ada cahaya bintang, tidak ada cahaya lampu. Bagaimana kita berjalan? Meraba-raba ataukah kakinya? Meraba-raba dengan kaki. Ya. Dan juga tangan kan? Mbok ngerti-ngerti apa? Kecedut. Sikile wis maju. Pinten senti? 50 senti, oh kosong. Besar awake maju. Cedut. Ya. Ternyata longan meja. Masya Allah. Jadi serba sulit atau tidak? Sulit sekali. Hidup di zaman fitnah itu sulit sekali. Meraba-raba. Ya. Butuh kehati-hatian. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bersegera beramal sebelum datang masa sulit yang seperti itu, sebelum datang fitnah-fitnah yang gelap gulita seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina, di waktu pagi seseorang masih beriman. Ini menggambarkan betapa gelapnya fitnah dan ujian hidup yang ada. Betapa sulitnya. Di waktu pagi seorang masih beriman. Wa yumsi kafira. Tapi waktu sampai sore hari, dia sudah berubah menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wa yumsi mu'mina. Di waktu sore, dia masih beriman. Wa yusbihu kafira. Begitu sampai waktu pagi, dia sudah berubah menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya demi untuk kesenangan dunia. Ya, menjual agamanya, dia korbankan agamanya, dia tinggalkan agamanya demi untuk mendapatkan kesenangan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ya. Yang pertama adalah wajibnya seseorang berpegang teguh dalam atau dengan agama Islam. Ya. dan bersegera melakukan amal soleh. Karena terkadang seseorang itu berubah-ubah kondisinya. Sekarang ada waktu, ada kesempatan, ada tenaga, ada kemampuan, tapi belum muncul keinginan. Begitu geser waktunya, tenaga sudah gak ada, kesempatan sudah gak ada, tinggal keinginan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, fa idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal. Kalau seorang ingin melakukan haji, segera. Fa innahu qad yamradul marid. Karena terkadang seseorang itu bisa sakit. Wa tadillur rahila, atau kendaraannya hilang. Wa ta'ridul haja, atau ada kebutuhan yang lain, persis kayak masa kita ini. Masa pandemi. Sebelum pandemi ditunda-tunda, begitu pandemi, ya Allah. Ya. Enggak ada pesawat terbang, sakit, atau ada kebutuhan yang lain. Allahul musta'an. Maka apa saja yang sudah ada di depan kita, badir segera. Sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya ujian kehidupan. Nah. Kemudian faedah yang kedua, bahwa al-fitan al-mudillah, ujian-ujian kehidupan yang menyesatkan, satatabau akhiru zaman, akan bermunculan di akhir zaman. Ya, akan bermunculan di akhir zaman. Kalau satu fitnah hilang, muncul fitnah yang lain. Ini ujian kehidupan. Ujian ini hilang, akan muncul ujian yang lain. Begitu seterusnya. Dan fitnah ini menimpa agama kita dan dunia kita. Dan fitnah ini bisa berasal dari keluarga kita, dari rekan kita, tetangga kita, atau rekan kerja kita, dan seterusnya. Fitnah dalam masalah akidah, masalah muamalah, dan seterusnya. Ujian-ujian kehidupan yang berat di akhir zaman. Oleh sebab itu, bersegeralah kita melakukan amal soleh apabila datang waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, insyaallah ta'ala pada pekan terakhir sebelum Ramadan, pekan depan ya, berarti saya akan sampaikan sedikit mengenai apa sikap seseorang menghadapi apa, menghadapi Ramadan insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.